rasa hangatnya pelukan. Tempatku sandarkan harapanku. Semua telah kupasrahkan padamu, cinta dan perasaan. Tanya kau telah hidup berdua. Mengapa tak pernah kau mengatakan sejujurnya dia yang di sana? Mengapa tak pernah kau mengatakan telah ada yang lain di hati? Semua telah kupasrahkan padamu, cinta dan perasaan.